Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة رحمكم الله. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas mengingatkan beberapa faedah yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir. Di antara faedah penting yang telah kita sampaikan adalah terkait dengan hukum melakukan talak dengan cara di batin. Dalam arti tanpa mengucapkan kata-kata dengan lisan. Maka Syekh menjelaskan bahwa perbuatan seperti ini tidak terhitung sebagai talak. Karena ketika melakukan talak harus ada ucapan secara lisan dari seorang suami. Meskipun dengan suara yang lirih dan hanya bisa didengar oleh orang yang mengucapkannya. Adapun sekedar di batin, di dalam kalbu, maka tidak terhitung sebagai talak. Dan di antara dalil yang melandasi hal ini adalah bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala sesuatu yang terbesit dalam kalbu seorang hamba. Perkara-perkara yang terlintas dalam kalbu seorang hamba selama tidak diucapkan atau diamalkan. Demikian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian juga di antara pelajaran penting yang telah kita sampaikan pada pertemuan tersebut adalah tentang diharamkannya seorang anak untuk menikahi ibunya yang telah diceraikan oleh ayahnya. Kenapa demikian? Karena ibunya tersebut statusnya sebagai mahram mu'abbad, yaitu mahram yang haram untuk dinikahi untuk selama-lamanya. Istilahkan oleh para ulama dengan mahram mu'abbad. Dengan sekedar adanya akad nikah, maka ibunya telah menjadi mahram mu'abbad. Dan gambarannya telah kita sampaikan secara terperinci pada pertemuan yang lalu. Ketika ada seorang wanita yang memiliki anak laki-laki, kemudian diceraikan oleh suaminya, kemudian dia menikah lagi dengan seorang laki-laki dan langsung dicerai setelah akad, tanpa ada duhul sama sekali, tanpa dicampuri oleh suaminya yang baru. Maka anak dari suaminya yang kedua, anak laki-laki dari suaminya yang kedua, tidak boleh menikahi mantan ibunya tersebut, meskipun belum dicampuri sama sekali oleh ayahnya. Dan telah kita sampaikan tadi bahwa hanya sekedar akad maka sudah merubah statusnya sebagai mahram mu'abbad. mahram yang haram untuk dinikahi abadan, ya, untuk selama-lamanya. Demikian dijelaskan oleh beliau terkait dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. As-su'al, ma hukmu qawli alayyal haram? Apa ucapan yang disampaikan oleh seseorang, alayyal haram, alayyal haram, seseorang mengatakan alayyal haram, dia mengatakan kepada istrinya alayyal haram, bagi saya engkau adalah haram, ya, hukum ucapan seseorang kepada istrinya alayyal haram, bagi saya engkau adalah haram. Wal 'urfu 'indana alladhi yaqul 'alayya al-haram ka'annama yaqulu 'alayya at-talaq. Sementara menurut adat kebiasaan di tempat kami, orang yang mengucapkan kata-kata tersebut ka'annama yaqul 'alayya at-talaq, seolah-olah dia telah mengatakan 'alayya at-talaq, wajib bagi saya untuk mentalakmu atau menceraikanmu. Ma hukmu hadihil yamin? Maka pertanyaannya, bagaimana hukum sumpah yang seperti ini? Wa hal alayya kafarah? Dan apakah saya harus membayar kafarah? Ini penting untuk kita ketahui terkait dengan pembahasan talak. Tatkala seorang suami menyampaikan talak dengan lafaz yang global atau lafaz yang umum, alayyal haram, bagi saya engkau adalah haram, artinya haram untuk dicampuri, maka apakah ucapan umum seperti ini terhitung sebagai talak atau tidak, dan bagaimana konsekuensinya, apakah pelakunya wajib untuk membayar kafarah atau tidak. Kita akan baca penjelasan beliau terkait dengan pertanyaan tersebut. Alladhi yanbaghi lil muslim fi hadhil mawaqif. Kata beliau, yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim dalam kondisi-kondisi seperti ini, yakni ketika ada perselisihan antara seorang suami dengan istrinya dalam kehidupan rumah tangga, maka semestinya, kata beliau, seorang muslim as-sabru wa tahammul wal hilm wa adamul ajalah wa adamut tasarru, hendaknya dia bersabar, tenang, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ini nasihat penting yang beliau sampaikan bagi seorang suami atau istri ketika terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangga. Hendaknya kedua belah pihak berusaha untuk sabar dalam menghadapinya. Sabar dalam arti berusaha menjaga ucapan lisan dan juga menjaga perbuatan anggota tubuh yang lainnya dari perkara-perkara yang diharamkan. Jangan bermudah-mudahan dalam mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Faliyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi alaihi wasallam. Ucapkan kata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa maka diam. Demikian halnya dengan perbuatan anggota tubuh yang lainnya. Jangan bermudah-mudahan dalam melakukan kezaliman secara fisik. Ini terutama bagi seorang suami, bagi seorang laki-laki. Ada kalanya ketika emosi memuncak, seorang suami tidak bisa bersabar dalam menghadapi perselisihan tersebut, sehingga tidak jarang dia mengucapkan kata-kata talak, bermudah-mudahan dalam mengucapkannya, atau bahkan a'udzubillah min dzalik, dia melakukan kezaliman secara fisik terhadap istrinya. maka jangan sampai yang demikian itu terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Kedua pihak dituntut untuk berusaha sabar dalam menghadapinya. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Al-ajalah minasyaiton, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan, dan biasanya akan membuahkan penyesalan di kemudian hari. Demikian disampaikan oleh beliau. Kemudian beliau mulai masuk kepada pembahasan inti. Wa amma ma talafatta bihi minal haram. Adapun apa yang telah engkau ucapkan dari kata-kata haram tadi, seorang suami mengatakan kepada istrinya, alayyal haram, bagi saya kamu itu adalah haram. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah terhitung sebagai talak atau tidak? Kata beliau, fahadha yarji'u ila niyatik, maka hukumnya dikembalikan kepada niatanmu. Tergantung kepada niatan orang yang mengucapkan kata-kata tersebut. Idza kunta nawaita bil haram talaqan, apabila engkau meniatkan dengan kata-kata haram tersebut sebagai perceraian, fa innahu yakunu talaqan ala ma nawaita, maka jatuhlah talak sebagaimana telah engkau niatkan. Ini penting untuk kita ketahui. Dan ulama telah menjelaskan bahwa lafaz talak atau kalimat talak dari sisi redaksinya, ya, dari sisi kalimatnya itu terbagi menjadi dua. Ya, sekali lagi, lafaz talak dari sisi kalimatnya, dari sisi redaksinya itu terbagi menjadi dua, dan masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Yang pertama, kata para ulama, lafaz talak yang sharih. Sharih itu artinya tegas, yaitu lafaz talak yang langsung bisa dipahami oleh lawan bicara, langsung bisa dipahami oleh seorang istri, dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Ini kriteria lafaz talak yang sharih, yang tegas, langsung bisa dipahami oleh seorang istri atau lawan bicaranya, dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Pernah kita contohkan, misalnya seorang suami mengatakan, anti tolik, kamu saya cerai, misalnya. Maka ketika suami telah mengucapkan lafaz talak seperti itu, jatuhlah talak yang dia inginkan. Bahkan meskipun seorang suami mengucapkan kata-kata tersebut dalam keadaan bercanda, tidak serius melakukannya, hanya sekedar bercanda. Dan bahkan ketika seorang suami tidak punya niatan untuk menceraikan istrinya sama sekali, tidak ada niatan untuk menceraikan istrinya sama sekali, kalau dia mengucapkan kata-kata seperti itu, lafaz talak yang sharih, yang tegas, maka jatuhlah talak. Dan pernah kita sampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, salasun jidduhunna jiddun, hizluhunna jiddun. Ada tiga perkara yang seriusnya teranggap sebagai sesuatu yang serius, dan bercandanya dianggap sebagai sesuatu yang serius. Yang pertama nikah, yang kedua talak, yang kedua atau yang ketiga rujuk. Ya, ada tiga hal. Serius atau bercanda, maka keduanya memiliki hukum yang sama. Ini jenis lafaz talak yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lafaz talak kinayah. Kinayah itu artinya kiasan. Lafaz talak yang masih mengandung kemungkinan makna yang lain atau multitafsir, bisa ditafsirkan kepada makna yang lain. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu kembali saja ke rumah orang tuamu, atau kita berpisah saja. Dan termasuk juga apa yang disampaikan dalam pertanyaan tadi, ketika sang suami mengatakan alayyal haram, kamu itu bagi saya haram. Ini termasuk jenis lafaz talak yang kedua, masih mengandung kemungkinan makna yang lain. Maksudnya apa? Haram di sini maksudnya apa? Nah, bagaimana hukum lafaz talak yang seperti ini? Sebagaimana beliau sampaikan tadi, tergantung kepada niatan orang yang mengucapkannya. Tergantung kepada niatan orang yang mengucapkannya. Kalau diniatkan untuk mentalak istrinya, maka jatuhlah talak. Namun kalau tidak, maka tidak terhitung sebagai talak. Ya, demikian hukum untuk lafaz-lafaz talak yang tidak tegas, yang berupa kiasan. Sekali lagi, dikembalikan kepada niatan orang yang mengucapkan kata-kata tersebut. Kemudian kata beliau, wa idza nawaita bihi zawjah ay anna zawjataka 'alaika haram. Kemudian apabila kata-kata tadi, alayyal haram tadi, diniatkan untuk melakukan zihar terhadap istrimu, fa innahu yakunu ziharan, maka terhitung sebagai zihar. Zihar dijelaskan oleh para ulama, definisinya adalah seorang suami menyamakan istrinya dengan mahramnya dalam hal hubungan badan. Ya, zihar adalah seorang suami menyamakan istrinya dengan mahramnya, misalnya dengan ibunya, dalam hal hubungan badan. Artinya suami tersebut mengharamkan dirinya untuk mencampuri istrinya. Kenapa demikian? Karena dia menganggap bahwa istrinya tersebut sama seperti mahramnya, sama seperti ibunya misalnya. Sehingga di antara contoh lafaz zihar adalah misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti kadhahri ummi. Kata sang suami kepada istrinya, kamu itu seperti punggung ibuku. Ya, itu contoh lafaz zihar. Maka kalau diniatkan untuk melakukan zihar, kata-kata tadi terhitung sebagai zihar. Dan zihar ini hukumnya haram. Ya, zihar hukumnya haram. Ulama telah sepakat bahwa zihar adalah hukumnya haram. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut zihar sebagai ucapan yang mungkar dan dusta. Dalam surat Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala tegaskan demikian. Wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara syar'i hukumnya haram. Secara syar'i tidak dibenarkan, secara realita juga tidak bisa dibenarkan. Bagaimana mungkin seorang istri disamakan dengan ibunya? Suatu hal yang mustahil. Maka konsekuensinya bagaimana kalau suami tersebut meniatkan dengan kata-kata tadi untuk mendihar istrinya? Fayalzamuka kafaratu dihar, maka engkau wajib untuk membayar kafarah dihar. Kalau kembali ingin mencampuri istrinya, maka engkau harus membayar kafarah dihar, kata beliau. Wahyal itku awalan. Adapun kafarah dihar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membebaskan seorang budak. Ini urutan yang pertama. Idza qadarta ala iqtaqir raqabah. Jika engkau mampu untuk membebaskan seorang budak. Namun kalau zaman sekarang sulit untuk bisa mendapatkan seorang budak. Sehingga berpindah kepada pilihan yang kedua. Wa illam tajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau engkau tidak mendapatkan seorang budak atau tidak mampu untuk melakukannya, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, ini urutan yang kedua. puasa selama 2 bulan berturut-turut, tidak boleh dilakukan secara terpisah, tidak boleh dilakukan dengan terputus-putus, harus melakukan 2 bulan puasa secara beruntun. Wa lam tastati' as-siyama li'udrin syar'i, kemudian apabila engkau tidak mampu berpuasa karena udzur yang syar'i, misalnya dia memiliki fisik yang lemah atau sering sakit-sakitan sehingga tidak bisa melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, maka berpindah kepada pilihan yang ketiga, kafarah yang ketiga. Fa innaka tud'imu 60 miskinah, maka engkau harus memberi makan kepada 60 orang miskin. Memberi makan kepada 60 orang miskin. Adapun kadarnya dijelaskan oleh para ulama, kalau berupa beras, ya, berupa makanan pokok di negeri kita, maka ukurannya adalah setengah sok. Setengah sok itu sama dengan 1,5 kilogram. Sama seperti ketika membayar fidyah, ukurannya setengah sok. Adapun ketika hendak membayar kafarah tersebut dengan makanan instan, makanan siap saji, maka yang penting bisa mengenyangkan 1 orang miskin. Nasi plus sayur dan lauk pauk kalau bisa. Meskipun sebenarnya nasi sudah cukup, namun lebih afdol kalau ditambah dengan sayur dan lauk pauk. Hadihi kafaratu dihar, inilah kafarah untuk perbuatan dihar. Amma idza kunta nawaita bihi yaminan faqat. Kemudian beliau melanjutkan keterangannya, adapun jika engkau hanya meniatkan dengan ucapan tersebut sebagai sumpah. Ya, ini kondisi yang ketiga. Yang pertama bisa jadi seseorang meniatkan dengan kata-kata tersebut sebagai talak, sebagai perceraian. Yang kedua bisa jadi dia meniatkan dengan ucapan tersebut sebagai dihar. Maka kondisi yang ketiga, bisa jadi engkau meniatkan dengan kata-kata tersebut hanya sebagai sumpah saja. Walam tanwi bihi talaqan, walam tanwi bihi diharan. Engkau tidak meniatkan dengannya untuk melakukan talak dan dihar. Fa innaha takunu yaminan mukaffarah. Maka ucapan tersebut terhitung sebagai sumpah mukaffarah yang harus ditebus dengan kafarah. Yalzamuka kafaratu yamin. Engkau harus membayar kafarah sumpah. Kalau kafarah sumpah berbeda lagi. Ya, beda dengan kafarah dihar. Untuk kafarah dihar bisa Anda melihat secara terperinci pada surat Al-Mujadalah. Pada awal-awal surat Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut. Adapun kafarah yamin, ya, kafarah sumpah telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Surat Al-Maidah ayat 89. Nah, apa saja kafarahnya? Yang pertama wahia itqu raqabah. Yang pertama adalah membebaskan seorang budak. Au id'amu 'asharati masakin. Atau pilihan yang kedua, memberi makan kepada 10 orang miskin. Ya, lebih sedikit jumlahnya. Kalau dihar tadi memberi makan kepada 60 orang miskin. Kalau untuk kafarah sumpah cukup memberi makan kepada 10 orang miskin. Au kiswatu 'asharati masakin. Atau pilihan yang ketiga, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Terkait dengan makanan tadi hukumnya sama seperti kafarah dihar dengan perincian yang telah kita sampaikan tadi. Untuk pakaian maka ulama menjelaskan bahwa pakaian tersebut adalah pakaian layak pakai. Ya, tidak boleh pakaian yang sudah usang, yang sudah tidak layak pakai, dan menyesuaikan kondisi atau adat kebiasaan masyarakat setempat. Kalau di Saudi Arabia misalnya, maka berupa jubah misalnya. Jubah sudah terhitung sebagai pakaian yang layak pakai menurut mereka. Kalau di sini mungkin berupa sarung dan baju kuku misalnya, menyesuaikan adat kebiasaan masyarakat setempat. Alat takhir kafarah ini dilakukan berdasarkan pilihan. Ya, tidak seperti kafarah dihar tadi. Kalau kafarah dihar tadi harus dilakukan secara tertib, secara berurutan. Ya, tidak boleh langsung memilih kafarah yang kedua atau yang ketiga. Dilakukan secara urut. Kalau yang pertama tidak bisa, baru berpindah kepada kafarah yang kedua, dan begitu seterusnya. Adapun untuk kafarah sumpah ini ala takhir, kata beliau, bisa dilakukan berdasarkan pilihan. Boleh langsung memilih kafarah yang kedua atau yang ketiga. Tidak harus urut mulai dari kafarah yang pertama. Dipersilakan untuk memilih. Fa idza lam tastati' syai'an min hadhihi al-umuri thalatha, kemudian apabila engkau tidak mampu untuk melakukan tiga kafarah ini sama sekali, ya, membebaskan budak tidak mampu, berpuasa atau memberi makan 10 orang miskin tidak mampu, memberi pakaian 10 orang miskin tidak mampu, fa innaka tasumu salasata ayyamin, maka berpindah kepada kafarah yang keempat. Pilihan yang keempat, fa innaka tasumu salasa ayam, engkau berpuasa selama 3 hari. Ya, lebih ringan, jauh lebih ringan daripada kafarah dihar. Untuk kafarah sumpah cukup berpuasa selama 3 hari. Demikian dijelaskan oleh beliau hafizullah ta'ala. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.